Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd. Kita sedang membahas tata cara sujud tilawah. Telah disampaikan yang pertama tidak diawali dengan takbiratul ihram dan tidak diakhiri dengan salam, karena sujud tilawah bukan sholat. Kemudian langsung sujud sesuai keadaannya saat membaca ayat sajdah, dari berdiri atau sedang duduk. Jika sedang membacanya dalam keadaan berdiri, dari berdiri ke sujud. Jika sedang duduk, dari duduk ke sujud. Jadi tidak disyariatkan berdiri dulu untuk kemudian dari berdiri ke sujud, sesuai keadaannya saat membaca. Nah, kemudian yang kedua, sujud tilawah di luar sholat tidak disertai takbir saat turun dan saat bangkit dari sujud. Ya, tidak disertai takbir saat turun dan saat bangkit dari sujud. Jadi sujud begitu saja tanpa takbir, bangkit begitu saja tanpa takbir, dan telah disampaikan dalilnya. Ya, ini menurut pendapat yang rajih. Ya, As-Sa'di rahimahullah termasuk yang merajihkan ini dalam Al-Mukhtarat Al-Jaliyah. Dan yang lainnya yang tidak disebutkan. Baik. Yang ketiga, adapun sujud tilawah dalam salat diiringi takbir saat sujud dan bangkit. Saat turun sujud sambil bertakbir, saat bangkit untuk berdiri sambil bertakbir, karena sujud tilawah dalam salat menjadi bagian dari salat. Ya, menjadi bagian dari sholat secara hukum, sehingga memiliki hukum yang sama dengan sujud sholat. Yang keempat, sifat sujud tilawah sama dengan sifat sujud sholat dalam hal sifat gerakan dan bacaan. Dalam hal sifat gerakan dan bacaan, seperti halnya gerakannya, seperti halnya kita sifat gerakan sujudnya, seperti halnya ketika kita sujud dalam sholat. Zikirnya juga begitu, sebagaimana telah disampaikan. Ya, sebagaimana halnya zikir yang dibaca pada sujud dalam sholat itu juga yang dibaca pada sujud tilawah. Dan telah kami tambihkan pula, dan kami sampaikan peringatan tentang hadis Aisyah riwayat Abu Daud tentang sujud zikir yang dibaca oleh Nabi pada riwayat itu pada sujud Quran, yakni sujud tilawah, sujud Quran di malam hari. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi, bahwa hadis ini meskipun dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah, namun Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i menjelaskan cacat riwayat ini, hadis ini dhaif karena ada kelemahan pada sanadnya yang telah disampaikan. Ya, dan disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya Ahadith Mu'allah, hadis-hadis yang memiliki cacat yang tersembunyi. Nah, kemudian yang kelima, apabila bangkit dari sujud tilawah dalam sholat, langsung berdiri tanpa duduk istirahat. Ya, jadi beda halnya ketika bangkit dari sujud rakaat pertama, bangkit untuk berdiri ke rakaat kedua, begitu pula bangkit dari sujud rakaat ketiga untuk berdiri ke rakaat keempat, kan yang rajih ada jalsa istirahat, ya, ada duduk istirahat. Nah, adapun bangkit dari sujud tilawah untuk berdiri kembali, tidak ada duduk istirahat. Jadi langsung dari sujud bangkit langsung berdiri tanpa duduk istirahat. Ya, dan telah disampaikan pembahasan ini pada pembahasan sifat salat, dan kami nukil di sana keterangan An-Nawawi dari Al-Majmu' menukil tidak adanya khilaf, ya, dalam masalah ini. An-Nawawi menukil tidak ada khilaf dalam masalah ini. Baik. Tata cara berikutnya kata Al-Murdawi dalam kitab Al-Insaf, Al-Murdawi, ya, penulis kitab Al-Insaf, apabila telah bangkit dari sujud tilawah dalam salat, apabila telah bangkit dari sujud tilawah dalam salat, ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Melanjutkan baca Quran, ya, melanjutkan bacaan Quran lalu ruku jika mau, itu pilihan yang pertama. Atau langsung ruku tanpa membaca apapun jika mau. Ya, atau langsung ruku tanpa membaca apapun jika mau. Ini telah dinyatakan oleh Imam Ahmad. Ini telah dinyatakan oleh Imam Ahmad, dua pilihan itu. Nah, ini kata Al-Murdawi. Jadi menukil dari Imam Ahmad. Baik. Ini yang kita pegang. Ya. Adapun pendapat fuqaha Syafi'iyah, yang menyatakan mustahab baca Quran lagi, ya, mustahab baca Quran lagi. Meskipun itu sudah akhir surat. Meskipun ayat sajdah itu akhir surat. Artinya sebenarnya surat yang dibaca itu sudah selesai sampai ayat terakhir, dan ayat terakhirnya itu ayat sajdah. Nah, seperti halnya surat An-Najm. Nah, setelahnya kan sudah tidak ada ayat lagi dari surat An-Najm. Sudah selesai suratnya. Tapi tetap ketika bangkit dari sujud tilawah, mustahak menambah bacaan lagi. Supaya nanti ruku dari berdiri yang ada bacaannya gitu. Nah, ini butuh dalil. Penetapan seperti ini membutuhkan dalil. Ya, selama tidak ada dalil tentang ini ya, kita tidak bisa menetapkan hukum. Ya. Adapun jika ayat sajdah itu memang masih di pertengahan surat, kan memang yang afdal baca surat lengkap kan. Setiap rakaat itu ya, surat itu diberi porsinya. Untuk setiap rakaat satu surat lengkap. Sudah kita lewati itu pada sifat salat Nabi. Itu yang afdal. Jadi dalam setiap rakaat baca satu surat lengkap. Nah, diberi porsinya lengkap satu surat. Memang itu yang afdal. Jadi jika ayat sajdah itu di pertengahan ya, ataukah di bagian ya sebelum penghujung surat, masih tapi masih tersisa ya 2-3 ayat, 4 ayat setelahnya misalkan. Ya memang afdalnya diselesaikan suratnya. Nah, memang afdalnya diselesaikan suratnya. Nah, itu jelas. Ya, tetapi ketika itu di ujung surat misalkan. Nah, porsi surat itu sudah diberikan karena sudah diselesaikan dari ayat pertama sampai ayat terakhir, dan ayat terakhir ayat sajdah. Nah, sekarang apa dalilnya untuk harus atau apa dalilnya untuk dikatakan bahwa mustahab ya menambah lagi ya sebagian ayat agar kemudian ruku dalam keadaan ruku dari berdiri yang ada bacaannya. Nah, ini kan butuh dalil. Jadi yang lebih tepat apa yang kita dengar di atas dinukil oleh Al-Murdawi dari Imam Ahmad. Jadi jika itu memang ayat saja itu di akhir surat, penutup surat, setelah sujud tilawah, bangkit dari sujud tilawah, berdiri ya, diam sejenak dalam rangka mengatur nafas saja, menenangkan diri, kemudian langsung ruku. Tidak ada masalah. Nah. Nah, ini tata cara yang terakhir yang bisa saya sampaikan. Kemudian tersisa pembahasan mengenai sujud tilawah dalam sholat bagi imam ada sholat jahriyah dan sholat sirriyah. Nah, pada sholat jahriyah pembahasannya jelas. Sebenarnya kita lewati itu pada sholat jahriyah. Karena pada sholat jahriyah bacaan dijaharkan kan? Ya, dijaharkan. Makmum menyimak. Ya. Dan mengetahui, yakni menyimak, mendengar menyimak bacaan imam dan tahu imam membaca ayat sajdah. Ya, imam membaca ayat sajdah. Lalu imam melakukan sujud tilawah. Karena itu makmum mengetahui bahwa imam turun sujud itu adalah sujud tilawah. Bukan lupa ruku, gitu. Bukan lupa ruku dan i'tidal, tapi memang sengaja sujud dalam rangka sujud tilawah karena membaca ayat sajdah. Makmum tentunya dalam hal ini wajib. Ya, wajib ikut sujud. Ya. Jadi sujud tilawahnya imam mustahab menurut pendapat yang rajih, karena sebenarnya telah kita lewati yang rajih sujud tilawah hukumnya hanya mustahab sunnah. Seandainya imam setelah membaca ayat sajdah itu dia lanjutkan ayat berikutnya dan tidak sujud tilawah, tidak ada masalah. Dan hukumnya hanya mustahab. Hanya saja dia meninggalkan sesuatu yang mustahab, yang afdol. Jika dilakukan sujud tilawah itu dapat pahala kan, tapi ini dilewatkan gitu. Sehingga terlewat pahala sujud tilawah itu. Nah, hukumnya mustahab bagi imam. Tetapi bagi makmum, jika imamnya sujud, hukum sujud tilawah bagi makmum apa? Bolehkah dia tetap berdiri? Dia memilih, saya memilih tidak sujud tilawah. Nah, jika di luar sholat bisa saja. Kan begitu. Jika di luar sholat, supaya kita lewati, yang menyimak bacaan qori, pembaca ayat sajdah, jika yang membaca ayat sajdah itu sujud tilawah, orang yang menyimak bacaan itu kan disunnahkan ikut sujud. Jika dia tidak ikut sujud bersamanya kan tidak masalah. Hukumnya sama. Bagi yang membaca mustahab, bagi yang menyimak juga mustahab. Jika yang membaca tidak sujud tilawah, tidak masalah dan memang tidak disyariatkan bagi yang menyimak. Karena tidak ada yang diikuti. Jika seperti hanya Zaid bin Thabit kan, baca surat An-Najm tidak sujud tilawah, Nabi juga tidak sujud tilawah. Tapi jika yang membaca sujud tilawah, memilih untuk sujud tilawah, maka yang menyimak mustahab untuk ikut. Jika yang menyimak tidak ikut sujud, salahkah dia? Dosakah dia? Yang membaca sujud tilawah, yang menyimak, ya, yang menyimak tidak ikut. Padahal dia menyimak ayat sajdah itu. Dosakah dia jika dia tidak ikut sujud? Jawabannya tidak. Karena hukumnya mustahab. Iya kan? Hukumnya mustahab. Tidak masalah. Jika dia memilih ikut sujud, dapat pahala. Bisa difahami? Tetapi apabila itu dalam sholat, nah, lain. Karena makmum punya kewajiban apa? Mutaba'atul imam. Idza sajada al-imam fasjudu. Idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Jika dia ruku, rukulah bersamanya. Jika dia sujud, sujudlah bersamanya. Nah, dia sudah di dalam bagian dari sholat, karena di dalam sholat pelaksanaannya. Sehingga wajib bagi makmum untuk ikut sujud tilawah bersama imam. Tidak boleh dia menyelisih imam berdiri, ya, tidak bergerak bersama imamnya. Baik, bisa difahami. Permasalahan berikutnya, bagaimana jika sholatnya sholat sirriyah, sholat duhur, sholat asar. Tiba-tiba imamnya sujud. Kira-kira bagaimana suasananya makmum? Kacau enggak kira-kira? Ini imamnya kenapa ini? Sahwi apa ini? Kok tiba-tiba nanti di sana subhanallah, subhanallah, yang sini sujud, ikut sujud. Yang sini ikut sujud tilawah, menduga sujud tilawah mungkin ini. Yang sana, wah lupa imamnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ah, kacau nanti. Iya kan? Bisa kacau. Nah, apalagi jika orang awam ya. masyarakat umum, jangankan sholat sirriyah, sholat jahriyah saja yang mereka tahu sujud tilawah itu cuma subuh, Jumat. Sampai-sampai tidak baca ayat saja sujud. Al-Albani rahimahullah punya cerita, anak pernah baca. Al-Albani rahimahullah ada ceritanya, datang ke masjid tidak ada imamnya. Al-Albani yang jadi imam, kata Al-Albani tidak hafal, tidak siap baca surat Alif Lam Mim saja, tidak siap gitu kan, jadi baca surat yang lain. Tapi makmum di belakang dengan kebiasaannya sujud tilawah, ketika lama bacaan itu diperkirakan seperti ya lamanya bacaan sampai ke ayat sajdah, tiba-tiba sujud semua di belakang. Padahal Al-Albani tidak sujud, karena memang bukan sujud, bukan ayat surat sajdah yang dibaca. Subhanallah, itu orang awam begitu tuh. Nah, kurang ilmunya seperti itu. Ya. Jadi hatta kita mau baca ayat saja di sholat jahriyah pun tetap butuh hati-hati. Nah, karena boleh jadi banyak tidak faham. Nah, banyak tidak faham. Ya. Jadi memang butuh pengajian-pengajian kan begitu, butuh majelis-majelis ta'lim, ya. Hukum-hukum seperti itu butuh sampaikan kepada mereka pada kesempatan-kesempatan yang ada. Termasuk di khutbah-khutbah seperti yang dilakukan Umar ibn al-Khattab, ya kan? Bagaimana Umar ibn al-Khattab mengajari kaum muslimin, ya, sahabat yang lain, ada Uthman, ada Ali dan yang lain, dan sahabat yang lain, dan ada kalangan tabi'in tentunya yang hadir. Ya, sengaja Umar baca surat An-Nahl di khutbahnya Jumat ketika pertama. Kemudian sampai di ayat sajdah, turun dari mimbar, sujud tilawah. Semua yang hadir ikut sujud tilawah. Jumat berikutnya Umar bin Khattab khutbah baca surat yang sama, surat An-Nahl lagi. Nah, sampai ke ayat sajdah, Umar kali ini tidak sujud tilawah. Ya. Supaya orang-orang tidak bingung, ya, tidak salah paham, Umar menjelaskan di khutbahnya itu. Dan memang sengaja ingin mengajarkan ilmu itu kepada mereka, bahwa Allah tidak mewajibkan kita sujud tilawah kecuali kita mau. Nah, orang pun faham, oh, itulah sebabnya beliau tidak sujud tilawah, karena memang hukumnya hanya mustahab. Jadi memang beliau mengajarkan itu supaya kaum muslimin tahu. Dan dengan itu pula kita jadi tahu kan, di pelajaran kita ini itu termasuk penguat kita, dalil penguat kita yang dengannya kita merujihkan madhab yang mengatakan bahwa sujud tilawah hukumnya hanya mustahab. Ya, jadi memang hukum-hukum itu ya butuh diajarkan kepada kaum muslimin melalui khutbah-khutbah. Ya. Wajib. Jadi khutbah-khutbah itu jangan, ya, bukan berarti hanya, ya, nasihat saja. Nah, kemudian nasihat itu yang terulang-ulang terus, ya. Sebagaimana banyak kita dapati pada khutbah-khutbah keumuman masjid-masjid kaum muslimin. Nah, karena terlalu banyaknya masjid, butuh banyak khatib, akhirnya ngambil khatib dari sana sini meskipun ya sudah dipaksakan semuanya, jadinya ya begitulah jadinya. Nah, ya, bukan misalkan berpusat ke satu masjid besar, ya, kemudian yang memang jauh jaraknya sudah butuh ada masjid lagi sehingga memang butuh ada jumatan di situ, pusat terpusat lagi di situ, jadi tidak terlalu banyak butuh khatib juga gitu kan. Nah, kan zaman sekarang kesulitan jadi khatib, banyak sekali masjid, banyak sekali. Nah, kemudian ya itu isi khutbahnya banyak yang tidak istilahnya tidak berbobot. Nah, Allahul musta'an. Ya, bahkan anak pernah menghadiri Jumatan, pusing kepala anak. Dari awal sampai akhir peringatan 17 Agustus. La haula wala quwata illa billah. Wala ayat wala hadis. Peringatan 17 Agustus yang dibahas. Nah, kayak upacara aja kita. Nah, Jumatan berhal, coba. Jadi di mimbar-mimbar, di khutbah-khutbah itulah kesempatan sebenarnya untuk mengajarkan kisah akidah, tauhid, ya, tazkiyatun nufus, hukum-hukum syariah. Itu nasihat semua. Ad-dinun nasihat kan? Hadisnya ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Nasihat semua. Nasihat yang paling utama adalah akidah dan tauhid. Itu nasihat yang paling utama. Mengajarkan akidah dan tauhid kepada kaum muslimin. Karena tidak ada gunanya mereka qiyamul lail, tiap malam, jika tauhidnya tidak beres. Puasa Senin Kamis dan seterusnya, sedekah, infak, wakaf di mana-mana, tapi tauhid tidak beres, tidak ada gunanya itu semua. Nasihat yang paling atas adalah akidah tauhid, akidah tauhid. Nah, selain itu juga dimanfaatkan untuk mengajarkan hukum-hukum seperti yang dicontohkan tadi, kita angkat, kita petik dari apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nah, ya, dan yang lainnya nasihat berupa tazkiyatun nufus, ya, melembutkan hati. Nah, ya, membersih hati, begitu. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Jika sebenarnya kesempatan-kesempatan itu dimanfaatkan oleh orang yang punya ilm, para talabatul ilm, untuk menyampaikan hukum-hukum kepada kaum muslimin, akhirnya mereka jadi faham. Nah, dalam beramal pun jadi leluasa. Nah, pernah kejadian. Nah, yaitu semangat ini, subhanallah, ustadz ini semangat, dia ingin mempraktekkan sujud tilawah di sholat Jumat. Antum bisa bayangkan sholat Jumat kan banyak sekali orang kan. Kalau jamaah sholat maghrib, sholat isya mungkin berapa baris ya. Ini sholat Jumat penuh masjid, tiba-tiba sujud tilawah, kacau. Banyak yang tidak paham di belakang sana kan. Nah, sholat jahriyah kan sebenarnya sholat Jumat, tapi begitulah kan. Artinya hal yang jarang di sholat Jumatnya itu orang baca ayat sajidah gitu kan. Nah, akhirnya ada kekacauan akhirnya. Banyak yang tidak ikut, terus al-muhim subhanallah ini. Nah, artinya mau mempraktekkan ini butuh hati-hati. Misalnya kita di satu masjid, nah, ingin mempraktekkan sujud tilawah di sholat jahriyah selain sholat subuh kan. Kalau sholat subuh hafal mereka, bahkan itu tadi tidak baca sajdah pun sujud mereka seperti cerita Al-Albani. Tapi selain itu mereka tidak paham. Nah, kita ingin memahamkan ini kepada mereka misalkan, ya. Nah, tapi butuh ada mukaddimah dulu, mungkin ada kesempatan tausiah di masjid itu kita sampaikan. Jadi satu saat kita praktekkan mereka faham. Nah, mereka faham. Ya. Ketika duduk-duduk bincang-bincang disampaikan ke jamaah, ya, seputaran ini sehingga ada mukaddimah. Jadi satu saat dikerjakan faham mereka. Nah, yang lebih serius lagi pembahasannya di sholat sirriyah ini. Wah, kan tidak kedengaran bacaannya kan? Nah, tiba-tiba imamnya sujud tilawah, wah kacau betul itu. Nah, di sana subhanallah, sini subhanallah, dikira lupa kan, dikira sahwi, itulah. Oleh karena itu ada pembahasan di kalangan ulama, bagaimana sih hukum sujud tilawah bagi imam pada sholat sirriyah, sholat berjamaah ya, yang kita bahas. Adapun sholat sendiri tidak ada masalah. Kita sholat sendiri tidak ada masalah. Sholat sirriyah kita baca ayat sajdah tidak ada masalah. Kemudian kita sujud tilawah jika kita ingin mengamalkan ya hal itu. Jika tidak juga tidak masalah karena mustahab. Nah, tapi ini permasalahan ketika jadi imam. Nah, di sini ada pembahasan, ada khilaf di antara ulama. Ya, yang terkuat wallahu alam dimakruhkan. Dimakruhkan sujud tilawah bagi imam pada salat sirriyah. Dimakruhkan sujud tilawah bagi imam pada sholat sirriyah. Karena makmum tidak menyimak bacaan imam. Karena makmum tidak menyimak bacaan imam. Sehingga bisa berakibat mengacaukan sholat makmum yang menyangka imamnya mengalami sahwi. Disangkanya imamnya sahwi ini, lupa ruku dan ia tidak tiba-tiba sujud. Sahwi dia sehingga tidak ikut dan malah aktif bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan kalau ada keramaian begitu biasanya terus ya konsentrasi terganggu, bisa mengacaukan. Kata Al-Albani rahimahullah dalam Tamamul Minnah, kata Al-Imam Al-Albani dalam Tamamul Minnah, yang benar adalah mazhab Abu Hanifah. Yang benar adalah mazhab Abu Hanifah bahwa hal itu makruh. Bahwa hal itu makruh. Dan itu merupakan lahiriah. Lahiriah, yakni makna yang tampak. Dari statement, dari pernyataan Ahmad. Dan itu merupakan lahiriah, yakni makna yang tampak dari statement pernyataan Imam Ahmad. Baik, jadi di sini kita mengetahui bahwa Al-Albani merujihkan makruh. Ya. Dan kita mengetahui dari nukilan Al-Albani bahwa ini mazhabnya siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Dan juga kita mengetahui dari sini bahwa Imam Ahmad punya statement, punya pernyataan yang lahiriah ucapannya itu, makna yang tampak dari ucapannya memakruhkan. Nah, statement Al-Imam Ahmad, pernyataan Al-Imam Ahmad yang dimaksud diriwayatkan oleh muridnya yaitu Al-Imam Abu Dawud. Al-Imam Abu Dawud penulis Sunan Abi Dawud. Karena itu murid Imam Ahmad. Abu Daud dalam kitab Masail Abu Daud, dalam kitab Masail Abi Daud, yaitu kumpulan masail, kumpulan masalah-masalah yang ditanyakan kepada Imam Ahmad dan dijawab oleh Imam Ahmad, dikumpulkan oleh Abu Daud dalam satu kitab diberi judul Masail. Ini namanya murid, masya Allah, ya, murid yang kreatif kan begitu. Imam Abu Daud penulis Sunan Abi Daud, imam. Nah, tidak dilewatkan ilmunya Imam Ahmad ketika dia ditanya dalam berbagai kesempatan-kesempatan itu ilmu. Ada nanya begini, nanya begitu, dicatat oleh Abu Daud, kemudian dikumpulkan dalam satu kitab namanya Masail, kumpulan masalah-masalah yang diajukan ke Imam Ahmad dan dijawab oleh Imam Ahmad. Nah, salah satu yang terdapat dalam Masail tersebut yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Ahmad ditanya tentang imam yang membaca ayat sajdah pada sholat zuhur. Imam Ahmad ditanya tentang imam yang membaca ayat sajdah pada sholat zuhur. Imam Ahmad menjawab, la. Kata Imam Ahmad, la. Jangan. Kata Imam Ahmad, la. Jangan. Jangan lakukan. Nah, ini kata Al-Albani tadi, makna yang tampak dari ucapan Imam Ahmad berarti melarang, ini memakruhkan, seperti mazhab Al-Imam Abu Hanifa. Ana cek di kitab Al-Insaf untuk penukilan mazhab Hambali, Al-Murdawi dalam kitab Al-Insaf menukil bahwa memang ini mazhab Hambali. Ini mazhab Hambali. Mazhab Hanabil Hambali memakruhkan sujud tilawah pada salat sirriyah. Tersisa bagaimana dengan hadis Ibnu Umar? Hadith Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, hadith Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah sujud tilawah pada salat zuhur. Ada riwayat dari Ibnu Umar bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah sujud tilawah pada salat zuhur. Ya. Hadith itu dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Ya. Tetapi hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif. Ana sebutkan ini agar diketahui bahwa hadis itu dhaif. Ya, jangan sampai nanti ada yang mendapati di satu kitab atau mendengar ada yang berhujjah dengan hadis itu, kemudian bingung. Ya. Dengan ini kita tahu jawabannya, hadis itu ada, riwayat itu ada dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Daud, Mustadrak Al-Hakim, Sunan Al-Baihaqi dan kitab yang lainnya. Tapi hadis itu dhaif. Ya. Ada dua kelemahannya. Kelemahan yang pertama, ada rawi yang majhul. Ada rawi yang majhul. Yang kedua, kelemahan yang diisyaratkan sendiri oleh Imam Ahmad. Kelemahan yang diisyaratkan sendiri oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad mengisyaratkan kelemahan itu, yaitu al-irsal. Karena telah datang pada riwayat lain, Ibnu Umar tidak disebutkan pada riwayat itu. Ibnu Umar tidak disebutkan pada sanad. Ada riwayat lain, Ibnu Umar tidak disebutkan pada sanad. Jadi dari tabi'i langsung kepada Rasulullah, tidak ada Ibnu Umar. Berarti kan putus di sini. Tidak ada penyambung antara tabi'i itu dengan Nabi, karena Ibnu Umarnya tidak ada di sanad itu. Ini namanya mursal. Tabi'i meriwayatkan langsung dari Nabi, itu namanya mursal. Putus di situ, itu namanya mursal. Nah, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu dua kelemahan sehingga Al-Albani rahimahullah memfonis dhaif. Ya. Hadis ini dalam kitab Tamamul Minnah. Baik. Oleh karena itu, Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i menjawab dalam kitab Ijabatus Sa'il, yaitu menjawab pertanyaan penanya, makna Ijabatus Sa'il, kumpulan tanya jawab Syekh Muqbil. Beliau berfatwa di sana, kata Syekh Muqbil, semestinya seorang imam menghindari ayat-ayat sajdah pada sholat sirriyah. Semestinya seorang imam menghindari ayat-ayat sajdah pada sholat sirriyah. Baik. Jadi ini ya, ini yang terkuat dalam masalah ini, wallahu a'lam. Tapi mungkin ada yang bertanya, bagaimana seandainya ya, satu saat seseorang, terkadang kan begitu kan kalau kita sholat kan, terkadang baca Al-Fatihah, terus terkadang tidak mempersiapkan surat yang hendak kita baca, tiba-tiba tanpa terasa baca ayat surat yang ada ayat sajdahnya gitu. Tiba-tiba sampai ke ayat sajdah gitu, bagaimana? Nah, imam padahal ini surat sirri. Ya sudah, jangan sujud. Ya, hindari sujudnya. Terlanjur baca ayat sajdah, hindari saja sujudnya. Karena sujud tilawah hukumnya kan hanya mustahab. Nah, daripada melakukan sesuatu yang dimakruhkan, lantaran efeknya yang dikhawatirkan di belakang, mengacaukan jamaah. Nah, barakallahu fikum. Sepertinya ini akhir yang bisa saya kumpulkan pembahasannya tentang sujud tilawah, sehingga pertemuan berikutnya akan masuk ke sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa'auni. Barakallahu fikum. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.